Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita buka majlis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat kesempatan untuk kembali bersua dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bersama dengan kitabnya yang sangat fenomenal dan bersama dengan para ulama melalui karya-karya mereka, dan khususnya bersama dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah momen yang sangat indah, momen yang sangat penting dalam kehidupan kita yang akan kita andalkan nanti di akhirat kelak ketika kita bertemu dengan Rabbul Alamin. Sebagaimana marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus bersyukur, dan juga jangan lupa minta pertolongan. Karena kita gak akan bisa jadi orang baik, kita gak akan bisa ngamalin ilmu, kita tidak akan bisa berubah kecuali ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasangan ibadah itu minta tolong. Selalu berpikir demikian, pasangan ibadah itu minta tolong. Jadi minta tolonglah kepada Allah. Sebagaimana marilah kita terus memperkuat syahadatain kita bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, masih dalam penghujung bab istiqomah, dan jika kemarin kita sudah menjelaskan bahwa kunci istiqomah adalah hati, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, maka yang perlu kita ketahui juga, salah satu yang menjadi perubah peta, game changer dalam kehidupan keistiqomahan kita, itu tuh lisan jamaah. Lisan. Itu benar-benar mempengaruhi. Jadi lisan itu tuh menentukan banget. Sebagaimana dalil hadis yang kemarin. Hadis kemarin kan belum selesai itu. Coba kita lanjutkan hadisnya, kita akan menemukan jawabannya. Kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seseorang itu tidak akan istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah. Jadi iman seseorang itu tidak akan istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah. Dan hati seseorang ini, camkan, dan hati seseorang tidak akan istiqomah sampai lisannya dulu istiqomah. Sampai lisannya dulu istiqomah. Jadi hati seseorang tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Sampai lisannya istiqomah. Jadi kalau kita urutin, iman kita tidak akan istiqomah sampai kapan? Sampai hati kita istiqomah. Dan hati kita tidak akan sampai pada titik istiqomah sampai lisan kita istiqomah. Masya Allah. Jadi menentukan apa enggak jemaah, sangat menentukan, sangat menentukan. Lisan ini bahayanya minta ampun. Jadi bukan hanya lisan itu produsen dosa, tapi itu menentukan keistiqomahan kita. Sampai-sampai para ulama kita itu menyatakan bahwa modal hidup itu dua hal aja jemaah, secara umum ya. Kalau kita sitir, lagi-lagi disitir loh. Modal hidup itu dua aja, hati dan lisan, itu poinnya. Hati dan lisan. Makanya salah satu ucapan para ulama, al-mar'u bi asgharaih, seseorang itu dengan dua hal kecil dalam dirinya. Jadi artinya baik buruk seseorang, sukses atau gagalnya seseorang, berhasil atau hancurnya seseorang, istiqomah atau tidaknya seseorang, ini tergantung dua hal ini. Dan dua hal ini kecil-kecil dalam tanda kutip. Jadi dalam tanda kutip itu bukan sesuatu dengan bentuk besar, itu kecil-kecil. Al-mar'u bi asgharaih. Yang pertama qalbu bi qalbihi, hatinya, dan yang kedua lisannya. Subhanallah. Hatinya dan lisannya. Jadi orang cerdas itu penting. Jadi orang yang otaknya encer itu penting, tapi orang yang punya hati yang bersih dan lisan yang baik itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Punya dada yang bidang bagi laki-laki itu bagus. Perut six pack okay. Tapi punya hati yang bersih dan lisan yang jujur, tulus dan baik itu jauh lebih penting. Kalau kita bisa work out, kita bisa olahraga untuk membidangkan dada kita, mengkotak-kotakkan perut kita itu, lalu misalnya ibu-ibu melangsingkan terus pinggulnya segala macam, harusnya kita lebih punya waktu untuk menata dua hal ini, hati dan lisan. Ini modal hidup, modal sukses tuh itu. Orang punya otak yang gak cerdas, tapi punya hati yang tulus, lalu lisan yang indah, peluang suksesnya besar loh. Dan bukan jadi orang-orang biasa-biasa aja, dia bisa jadi punya posisi tinggi, rizkinya lancar, dan dia akan dapatkan dunia akhirat. Beneran. Hati, lisan. Hati, lisan. Hati, lisan. Kita berpikir gua harus cerdas, pelajaran A, pelajaran bagus. Tapi kalau hati dan lisan enggak baik, percuma. Percuma nih. Percuma. Hati dan lisan itu kuncian hidup. Ingin punya hidup indah, hidup berkah, hidup diridhoi, pegang dua ini aja, karena kita kan gak bisa mengendalikan semuanya. Misalnya terlalu capek, udah pegang dua ini. Waktu kita terbatas, energi kita terbatas, yang dikerjain banyak, udah pegang dua hal ini. Pegang dua hal ini, hati, lisan. Hati, lisan. Itu kaidahnya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sepupu Rasulullah SAW, khalifah yang keempat, sahabat yang sangat cerdas, beliau mengatakan al-lisanu qiyamul badan, fa'idha staqama al-lisanu staqamatil jawarih. Lisan itu pemimpin seluruh badan. Kalau lisan itu istiqomah, badan pun akan istiqomah. Wa idza taraba lisan lam taqum lahum jarihatun. Dan kalau lisan itu goncang, maka anggota badan yang lain pun akan atau tidak akan menjalankan perannya dengan baik. Benar. Lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menjelaskan masalah ini. Lisan itu salah satu pimpinan badan. Setelah hati tentu saja. Itu pengaruh. Pengaruh. Barang siapa yang ingin istiqomah, jaga lisannya, jemaah. Jaga lisannya. Jaga lisan. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, itu pernah mendengar salah satu ucapan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam Hilyah. Kata Nabi Isa alaihissalam kepada pengikutnya, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah, jangan banyak bicara tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak bicara yang isinya enggak ada Allahnya gitu. Enggak berbicara tentang Allah, enggak membahas tentang Allah, jangan bicara seperti itu. Jangan perbanyak bicara seperti itu. Lalu kata beliau alaihi salam, fataqsu qulubukum. Atau fataqsu qulubukum. Kalau engkau banyak bicara yang tidak ada pembahasan tentang Allahnya, maka hati-hati kalian akan keras. Hati-hati kalian akan keras. Fa innal qalbal qasi ba'idun minallah walakin la ya'lamun. Sesungguhnya hati yang keras itu jauh dari Allah, tapi kalian tuh enggak ngerti. Kalian enggak ngerti. Itu dalam jemaah. Lihat, sesuai enggak dengan sabda Nabi? La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu wa la yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidak istiqomah iman seseorang sampai istiqomah, sampai dia istiqomah, sampai hatinya dulu istiqomah. Kita lihat lagi hadisnya. Dan hatinya tidak istiqomah sampai lisannya istiqomah. Jadi hatinya enggak akan dianggap istiqomah. Hatinya tidak akan dianggap sebagai hati yang istiqomah sampai lisannya istiqomah. Ini pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Makanya tuh lihat sebuah riwayat yang dibawakan Imam Malik, Nabi Isa mengatakan, jangan bicara yang enggak ada unsur Allahnya. Enggak mengingat Allah. Kenapa? Nanti hati kamu tuh sakit, kan? Pengaruh lisan dengan hati itu sangat kuat. Hatimu nanti keras. Dan kalau hatimu keras, kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah demikian. Lalu kita lanjutkan, ini kali ini nasihat menarik. Wala tanzur fi dzunubin nas ka'annakum arbab. Dan janganlah kalian melihat dosa-dosa manusia seperti kalian itu tuh Tuhan atau bos. Arbab rob. Jadi jangan berpikir, jangan melihat dosa orang dari sudut pandang seakan-akan kalian tuh bos, seakan-akan kalian tuh rob, pencipta, pemilik, pengatur. Walakin dzur fiha ka'annakum 'abid. Tapi lihatlah dosa orang, kalau harus terlihat ya. Kita enggak boleh cari-cari dosa orang. Tapi kalau kita harus, kalau kita terpaksa ngelihat atau enggak sengaja ngelihat, lihatlah dosa orang. Dan kalian di posisi sebagai hamba, bukan sebagai rob. Fa innan nas rajulan, karena manusia itu kondisinya cuma dua, mubtala wa mu'afa. Yang sedang ditimpa musibah atau diuji, dan yang sedang dijaga atau diselamatkan. Farhamu ahlal bala wahmadullaha alal afiyah. maka sayangilah orang yang sedang kena musibah dan diuji, dan bersyukurlah dan pujilah Allah karena Allah dan bersyukur dan memuji dan pujilah Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjaga dirimu. Bisa dipahami enggak? Jadi sekali lagi, lihatlah manusia. Lihatlah dosa, bukan kalau harus terlihat ya. Kalau enggak sengaja melihat orang lain buat dosa, saudara buat dosa, teman buat dosa, mungkin suami buat dosa, istri buat dosa. Lihatlah dosa-dosa mereka tersebut di posisi kita sebagai seorang hamba, bukan di posisi sebagai seorang Rob, karena kita bukan Rob, kita ini hanya hamba. Nah, kalau kita seorang hamba, maka ketika kita melihat orang itu berdosa, maka kita akan sayangi dia. Namanya juga hamba. Ya, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya bargain position, saya itu lemah, saya itu kecil, saya itu kerdil. Lihat orang berdosa, ya saya sayang. Saya sayang sama mereka. Dan bersyukurlah dan pujilah Allah karena Allah telah jaga kita. Jadi maksud konsep yang berhak marah-marah, ngomel-ngomel atau melompat itu penciptanya. Anda tuh nggak berhak. Anda nggak berhak. Anda harus sayang. Anda harus sayang. Ya simpel aja, analogi sederhana nih. Kita ketika di kantor gitu, kita saat ngetim bersama-sama sebanyak 5 orang. Ini tim sama-sama nih, sejajar posisinya. Tiba-tiba suatu hari teman kita dimarah-marahin sama bos kita, leader kita, dengan marah yang besar banget. Dibodoh-bodohin deh depan kita semua. Jawabannya, pantas gak kita ikutin nyerang dia? Enggak kan. Ini tim kita, sejajar dengan kita. Atau sebaliknya, kita yang dibodoh-bodohin sama bos kita, depan semuanya nih, depan satu tim, dimarahin. Ya kita karena melakukan kesalahan, kita melakukan kesalahan itu marah besar. Bos kita marah besar depan anggota, depan teman-teman, rekan-rekan, teammate kita. Kira-kira kalau ada salah satu teman tim kita ikut nimbrung, nyerang-nyerang kita, marah-marah kita, gimana perasaan kita? Maksudnya apa sih? Kalau bos ngomelin gue wajar, lo ngomelin gue tuh maksudnya apa? Kan gitu ya. Kalau bos marahin gue wajar, gue salah. Terus lo ngapain ikut-ikutan? Kamu ngapain nyerang? Oh, kita sama-sama satu tim kok. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kenapa nimbrong? Ya gak sih? Atau main bola, pelatih marah-marahin kita. Tiba-tiba pemain lain ikut marah-marahin kita. Kan? Maksudnya apa sih? Kalau pelatih marahin saya wajar. Anda marah-marahin saya dan seterusnya. Kan kira-kira itu. Sisi itu. Jadi jadilah hamba. Ketika ngeliat saudara kita salah, kita sayangi, kita support dia untuk bertobat, kita support dia untuk jadi orang baik lagi. Allah jaga kita, kita bersyukur sama Allah. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi, nah itu lisan, jaga lisan. Jaga lisan. Jadi lisan itu pengaruhnya besar. Lisan itu pengaruhnya besar. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita ingin istiqomah, kita kembali lagi, kita harus jaga lisan kita. Kalau mau istiqomah, jaga lisan. Selama kita nggak jaga lisan, kita nggak akan bisa kita istiqomah. Tidak akan bisa. Coba kembali ingat lagi hadis tersebut. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak istiqomah iman seseorang sampai hatinya dulu istiqomah. Dan hati seseorang tidak istiqomah sampai lisannya istiqomah. Makanya jamaah yang Allah muliakan, salah satu hal yang harus dipelajari di dunia para ulama adalah belajar diam. Nah itu, belajar diam, belajar teknik diam, belajar diam. Itu perintah, itu anjuran para ulama. Abu Darda radhiyallahu taala an, Abu Darda radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, ta'allamu samta kama ta'allamu kama ta'allamu samta kama ta'allamuna al-kalam, atau kama kama tata'allamuna al-kalam. Maka pelajarilah teknik diam sebagaimana kalian belajar bicara. Pelajarilah teknik diam sebagaimana kalian belajar bicara atau teknik berbicara. Ini dibawakan dalam Makarimul Akhlak oleh Al-Kharaiti. Suruh belajar teknik diam. Kenapa kita setengah mati, susah jaga lisan? Karena dari dulu gak pernah belajar diam. Coba, siapa yang pernah ngelihat lembaga kursus diam gitu loh. Ikutilah kelas kami. Apa tuh kelasnya? Diam. Masya Allah. Jadi belajar diam. Kan? Yang ada belajar bicara. Kursus bahasa Inggris banyak. Bahasa Cina banyak. Bahasa Arab banyak. Nah ini gak masalah. Kan belajar bicara bagus tadi tuh. Kalian harus belajar bicara. Tapi belum ada kursus diem. Nah itu jamaah, kursus diem. Nah itu penting. Ta'allamu samta kama tata'allamul kalam. Kenapa para ulama itu bisa hebat-hebat? Karena mereka belajar. Mereka belajar. Sehingga mereka bisa dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Emang dipelajari jamaah sekalian setelah taufik dari Allah Jalla wa Ala. Harus belajar. Belajarlah teknik diam sebagaimana kalian belajar teknik berbicara. Masya Allah. Ini yang sering kita lupakan. Dan mereka tuh belajar bukan 1-2 tahun. Salah satu testimoni Muwarriq Al-Ajali rahimahullah, beliau menyatakan, ta'allamtu samta fi ashri sinin. Aku ini belajar teknik diam 10 tahun. Masya Allah, 10 tahun belajar diam. Masya Allah ya, belajar diam 10 tahun. Kira-kira kalau ada lembaga kursus, ikutilah kelas kami, kelas diam. Lama kelas ini 10 tahun. Kira-kira yang daftar kan? Kan yang daftar. Gimana belajar diam 10 tahun, Mas? Ini belajar diam 10 tahun, subhanallah. Gimana teknik diam terus belajar 10 tahun? Hasilnya apa setelah belajar 10 tahun? Wa ma qultu syai'an qat idza ghadibtu andam 'alaihi idza zala ghadabi. Dengan aku belajar teknik diam 10 tahun dengan taufik Allah, aku tidak pernah mengucapkan satu pun kata ketika aku marah. Atau kita balikin. Sehingga hasilnya apa? Ketika aku marah, aku tidak pernah mengucapkan satupun kata yang akan aku sesali ketika marahku hilang. Jadi hasilnya, ketika aku marah, aku nggak pernah mengucapkan satupun patah kata yang akan aku sesali ketika marahku itu hilang. Allahu Akbar. hasil belajar diam 10 tahun. Makanya dia ada. Makanya kita punya istri suka marah-marah, cari kursus diam. Yang punya suami suka marah-marah, kursus diam. Gimana hadiah? Aku punya hadiah buat kamu. Aku udah daftarin kamu kursus diam 10 tahun. Insyaallah. Ini kursus diam ini. Hasilnya enggak pernah mengucapkan satu kata ketika marah yang akan disesali ketika marahnya hilang. Marah loh. Kita kan sering begitu. Aduh, aku nyesel kenapa aku bilang sama istriku kayak tadi ya. Itu kan nyakitin banget. Atau istri minta maaf. Beb, maafin aku dong. Aku tadi tuh gak keceplosan ngomong begitu. Ngamuk lagi suaminya. Kita sering begitu. Jangankan marah. Gak marah aja sering nyesel. Tadi kenapa ngomong gitu ya? Padahal gak marah nih. Lagi seneng. Gimana kalau lagi marah? Karena gak pernah belajar. Dulu para ulama belajar. Makanya zaman sekarang, dulu itu para ulama itu belajarnya muafak, tepat sasaran. Kita ini banyak waktu habis kebuang percuma. Dan kalau belajar, banyak ilmu yang kita pelajari gak kepake, kebuang. Waktu habis. Dan banyak ilmu yang sangat fundamental dalam kehidupan gak pernah kita pelajari. Gak pernah kita, padahal sangat fundamental, sangat penting. Kan begitu. Tentang iman, berapa tahun kita belajar tentang iman. Ma'rifatullah, berapa tahun kita belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang jadi suami, siapa di antara kita yang nikah udah belajar khusus gimana jadi suami? Jadi istri, siapa berapa persen wanita yang belajar jadi istri? Jadi ayah, jadi ibu. Berapa persen dari kita yang belajar jadi ayah, belajar jadi ibu? Atau ini, belajar bicara. Siapa di antara kita belajar bicara? Belajar diam. Siapa di antara kita belajar diam? Teknik diam yang benar tuh kayak apa? Makanya para ulama kita seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, para ulama dulu takallamu bil ilmi wasakatu bil hilmi. Mereka tuh kalau bicara, yang keluar ilmu dengan ilmu, dan kalau diam itu karena perhitungan yang matang, bukan karena grogi, nggak berani bicara, nggak ada ide dan sebagainya. Mereka diam itu karena perhitungan matang. Itu para ulama. Takallamu bil ilmi wasakatu bil hilmi, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Para ulama kita itu kalau bicara dengan ilmu, kalau diam perhitungan, bukan karena takut, bukan karena gak ada ide, bukan karena grogi, bukan karena demam panggung, bukan karena malas. Oh, gue malas yang lu aja yang bicara deh. Enggak, perhitungan. Kenapa gak bicara? Karena bukan momennya saya bicara. Kenapa anda diam? Karena yang terbaik dalam kondisi seperti tadi saya diam. Kalau saya mau bicara saya bisa, tapi gak mau. Mereka tuh belajar bicara sebagaimana mereka belajar diam. Mereka tuh bersihkan lisan mereka. Ibnu Umar mengatakan ahakku matahharal abdu lisan. Yang paling berhak dibersihkan oleh hamba adalah lisannya. Yang paling berhak dibersihkan oleh hamba lisannya. Mereka belajar, jemaah. Makanya Az-Zuhri pernah menyampaikan rahimahullah bahwa Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, itu suatu ketika marah sama asistennya, pembantunya. Dan Ibnu Umar ingin mengucapkan kalimat yang kalimat celaan kepada pembantunya. Arada Ibnu Umar an yal'ana khadimah. Sempat terbesit untuk melaknat pembantunya. tajam ya, laknat. Tapi apa yang terjadi? Kata dia, kata beliau radhiyallahu taala anhuma, faqala Allahumma al'a falam yutimmaha. Ini lagi marah, Abdul bin Umar lagi marah. Lalu beliau ucapkan, Allahumma al'a. Apa maksudnya? Beliau rem kalimat tersebut. Rem. Harusnya kalimat tersebut kalau sempurnanya, Allahumma al'anka misalnya. Allahumma al'anka. Atau Allahumma al'an. Ya Allah, laknatlah dia. Tapi begitu kalimat itu hampir habis, di stop sama Abdullah bin Umar, sehingga kalimat itu gak sempurna dan gak ada maknanya juga. Lalu diganti sama beliau. Lalu beliau katakan, hadi kalimatun ma'uhibu an akulaha. Kalimat ini aku gak suka ucapkan, gak bagus, gak bagus. Tapi bisa ngerem gitu loh, bisa ngerem. Itu apalagi kalau bukan taufik dari Allah. Lalu memang latihan, belajar memang. Direm. Sehingga gak ada maknanya Allahumma al-a apa. Jadi Allahumma al-a. Jadi Allahumma alif lam ain. Harusnya ada dua lagi nih, nun sama kaf, objek. Siapa yang dilaknat? Tapi begitu tinggal mengucapkan nun dan kaf sehingga kalimat itu sempurna, direm sama Abdullah bin Umar, sehingga kalimat itu gak ada artinya. Terus disingkirkan. Dan beliau katakan, saya gak suka ucapkan kalimat itu, saya gak suka ucapkan kalimat tersebut. Masya Allah. Ar-Rabi bin Huthaim. Ar-Rabi bin Huthaim pernah mengatakan, aqilul kalam, sedikitlah bicara jemaah. Aqilul kalam, sedikitlah bicara. Illa bitisa', kecuali dengan 9 hal. Jadi kalau mau bicara panjang, gunakan 9 hal ini. Apa aja 9 hal itu? Tasbih. Ketika kita bertasbih, mengucapkan subhanallah, itu perbanyak nih, perbanyak tasbih. Takbir. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, takbir. Itu silakan perbanyak sebanyak-banyaknya. Besarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya tahlil. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu silakan perbanyak. Berikutnya tahmid. Ketika kita mengucap alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, perbanyak alhamdulillah. Yang berikutnya su'alukal khaira. Ketika kita bertanya tentang tentang hal-hal yang membuat diri kita jadi baik. Bertanya tentang kebaikan. Jadi kalau ingin bertanya tentang kebaikan, silakan, silakan bertanya. Gak apa-apa banyak, asal bertanya untuk kebaikan. Su'alukal khaira. Bukan bertanya kepo, stalking dan seterusnya, enggak. Kalau nanya gak ada urusan, gak ada urusan sama kita, itu sedikitkan. Dan kalau hilangkan kalau bisa. Terus yang berikutnya, wa ta'awudhuka atau wa ta'awudhika minasyar. Meminta perlindungan dari keburukan. Meminta perlindungan dari keburukan. Jadi ta'awudh itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, misalnya begitu. A'udzu bikalikali a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ta'awudh itu perbanyak. Terus berikutnya amrika bil ma'ruf, amrika bil ma'ruf. Ketika engkau mengajak pada kebaikan, berdakwah, mengajak pada kebaikan, perbanyak tuh. Ajak orang ke kebaikan. Ajak istri berbuat baik, ajak suami berbuat baik, ajak anak-anak berbuat baik, perbanyak. Wa nahyika anil munkar. Lalu yang berikutnya, ketika kamu mencegah hal yang mungkar, mencegah hal yang mungkar. Lalu berikutnya, qiraatil Quran, ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran perbanyak, perbanyak, perbanyak, perbanyak. Ya. Gitu. Hadirin Allah muliakan. Jadi itu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar dan baca Quran. Selebihnya kurangi. Dan tadi ucapan siapa jemaah? Ar-Rabi bin Khuthaim. Pakai kha Khuthaim. Dan beliau itu walk the talk loh. Enggak cuma ngumbar-ngumbar teori. Sufyan rahimahullah itu mengatakan, kita ini bersahabat dengan Rabi bin Khuthaim 20 tahun. Famatakallama illa bikalimatin tus'at. Kita ini bersahabat dengan Rabi bin Khuthaim 20 tahun dan beliau tidak pernah mengucapkan apapun kecuali kalimat yang baik. Enggak ada. 20 tahun saya bersahabat dengan beliau, enggak ada kalimat buruk. Enggak ada. Enggak ada kalimat buruk. Semua baik. Semua baik. Enggak ada satupun kalimat buruk. 20 tahun jamaah. Jadi orang terdekat loh. Kalau dari kejauhan sih mungkin jaim atau oh kita hanya lihat dia di stage aja, di panggung saja. Tapi kalau di jalan bareng tuh orang kelihatan kan. Enggak pernah pakai kalimat yang buruk. Subhanallah. Ini bukan testimoni Sufyan saja. Ada seseorang dari Bani Taimillah itu mengatakan, saya itu bersama Khuthaim, bersama Rabi bin Khuthaim itu 10 tahun. Kalau tadi kan 20 tahun barengnya. Ini 10 tahun. Fa ma sami'tu yas'al an syai'in an amri dunia. Saya enggak pernah mendengar dia bertanya tentang hal duniawi. Kecuali dua hal. Atau kecuali dua kali. Yang pertama beliau pernah bertanya, walidatuka hayya, apakah ibumu masih hidup? Yang kedua, kam lakum masjidah, kamu punya berapa masjid? Jadi jarang sekali bicara masalah dunia. Kecualinya tuh orang tuamu masih hidup gitu. Kalau kita semua ditanyain. Makanya kan saya sempat sampaikan, Imam Malik itu ketika ada orang nanya tentang umurnya, beliau gak paham. Apa gak ada isu lain? Saya nanya umur saya. Bukannya haram ya, bukan gak boleh. Boleh. Tapi kan masih banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan. Waktu kita terbatas. Kenapa gak tanya yang lain? Tanya tentang iman, tanya tentang sholat lah, tentang zikir. Tanya Imam Malik. Kenapa nanya umur beliau, kata beliau. Dan bagaimana para ulama menjaga lisan mereka? Bagaimana para ulama menjaga lisan mereka? Hadirin, kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka tahu ini kunci istiqomah. Ini kunci istiqomah. Makanya mereka jaga benar. Ini kunci istiqomah. Kalau enggak, mereka enggak akan istiqomah. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa? Man lam ya'lam anna kalamahu min amali kathrat dzunubuhu. Barang siapa yang tidak sadar bahwa ucapannya termasuk amal yang akan dihisap oleh Allah, maka dosanya akan banyak. Barang siapa yang tidak sadar, tidak menyadari bahwa amalnya, bahwa ucapan-ucapannya itu termasuk dari amal yang akan dimintai pertanggungjawaban, maka dia akan banyak dosa. Kan dicatat semua jemaah. ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satupun ucapan yang diucapkan, tidak ada satupun kata yang diucapkan kecuali illa ladaihi raqibun atid, kecuali akan dicatat oleh raqib dan atid, malaikat pengawas, akan dicatat. Kenapa kita banyak bicara? Karena kita merasa ini gak dicatat. Sekali kalau kita telpon seseorang, kita orang awam, kita bukan siapa-siapa, kita bukan pejabat, kita bukan politikus, kita gak punya jabatan di BUMN dan seterusnya, kita orang awam. Tapi kita tahu nih, pada saat ini kita lagi telepon-teleponan sama teman kita, itu disadap. Kira-kira kita akan bicara bebas atau kita akan jaga bicara? Kita lagi disadap. Oh, kita akan jaga bicara. Padahal bukan siapa-siapa juga. Tapi tetap ada ketakutan, ada khawatiran. Kita akan jaga bicara. Kalau gitu bedanya apa, jemaah? Bukankah setiap saat kita disadap? Bukankah setiap saat kita disadap? Bukankah setiap WA kita disadap? Bukankah setiap chat kita disadap? Bukankah raqib dan atid? Raqib dan atid selalu mencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kenapa tenang-tenang aja? Kenapa kayak gak ada beban? Makanya kalau kita gak sadar ini, makanya kan harus belajar. Kalau kita gak tahu ini, gak sadar tentang ini, maka dosa kita akan banyak. Makanya harus belajar diam dan belajar bicara. Ini bahaya, jemaah. Ini yang menentukan keistiqomahan kita. Dan jangan lupa, sebagaimana kita jaga lisan, kita harus jaga jempol. Karena hari ini jempol kadang-kadang lebih menakutkan daripada lisan. Maka jaga chat kita, jaga WA kita. Nabi SAW bersabda, "Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Kalau beriman, Allah Maha mendengar. Dan Allah akan hisab kita pada hari kiamat. Allah akan bongkar semuanya, ucapan kita, chat kita, bercandaan kita, bulian kita, dan seterusnya. Maka hendaknya berkata baik atau diam. Sekali lagi, kita mungkin bisa pakai ghost account ketika nyerang orang, ketika ngebully orang, ketika buat fitnah. Tapi bukan kalau Allah mengetahui. Alam ya'lam bi'annallaha yara. Tidakkah dia sadar Allah Maha mengetahui? Jaga hal ini. Lisan kita menentukan keistiqomahan kita. Abdullah bin Abi Zakaria, dijelaskan Abu Jamilah, Abdullah bin Abi Zakaria la yadhkur fi majlisi ahad, atau la yudhkar fi majlisi ahadun, di majlisnya itu beliau gak pernah membicarakan orang secara negatif. Gak pernah jelek-jelekin orang. Gak pernah ngebully orang. Gak pernah gibahin orang. Gak pernah fitnah orang. Gak pernah. Bayangkan di majelis beliau, selama bertahun-tahun, gak pernah. Gak pernah. Orang-orang gak pernah dibicarakan. Kecuali yang baik-baik. Yang buruk gak pernah. Dan beliau tuh sering kasih nasihat sama murid-muridnya. Sering kasih nasihat sama jamaahnya. Sering kasih nasihat sama teman-teman dan sahabatnya. In dzakartumullaha a'annakum wa in dzakartum nas taraknakum. Kalau kalian ingin mengingat Allah, ingin membicarakan tentang kemahabesaran Allah, ingin membicarakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kami akan mensupport dan menolong kalian. Kami akan mensupport dan membantu kalian. Oh, mari kita bicara tentang nama-nama dan sifat Allah. Saya akan kasih tahu. Saya akan jelaskan siapa Rabb kita. Siapa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian ingin membicarakan manusia, taroknakum, kami akan tinggalkan kalian. Allahu Akbar. Itu Masya Allah. Ini prinsip yang kita tuh lemah sekarang. Orang bicarakan manusia depan kita, kita diam aja. Kok bisa diam aja? Emangnya kita gak berdosa aja, Ma? Imam Syafi'i mengatakan pendengar itu sama dengan pembicara. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Pendengar itu sama dengan pembicara. Karena pembicara kan gak mungkin ngomong sendiri, kecuali dia kesurupan, jamaah, atau dia lagi error. Pendengar itu butuh pembicara butuh pendengar. Makanya lihat para ulama kita. Kita mau bicara tentang apa nih? Kalau tentang nama-nama dan sifat Allah, tentang kemahabesaran Allah, oke, kita bicara. Saya akan support kamu. Tapi kalau kita udah bicara, kalau kalian mau bicara tentang manusia, tentang kejelekan si A, kejelekan si B, isu si A, isu si B, gosip tentang A, saya akan tinggalkan kalian. Saya akan tinggalkan kalian. Luar biasa. Al-Harith bin Suwaid. Al-Harith bin Suwaid, salah satu ulama klasik. Annahu kana idza syatamahu rajul. Beliau itu kalau dicela oleh seseorang, dicaci oleh seseorang, dicela, dicaci, maka apa balasan beliau? Beliau hanya menyampaikan sebuah ayat, man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kullu dzalika yuhsa. Ketahuilah, semua ucapan kita dihisap. Udah selesai. Gak ngamuk gak? Gak ngamuk. Ada orang caci maki beliau, hanya baca itu. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Berarti siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan, walaupun sekecil atom atau sekecil partikel terkecil, dia akan mendapatkan balasannya. Dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang mengucapkan atau berbuat buruk walaupun sekecil partikel terkecil, maka dia akan melihat ganjarannya atau balasannya atau hukumannya. Udah selesai. Lo dilanjutin. Tadi lo ngomong apa tentang gua? Enggak. Karena tadi lo ngomong apa tentang gua itu kan dihisap juga. Jadi itu kalimat kita ada orang caci maki kita, terus kita nggak dengar, terus kita kesal kan, kita lo ngomong apa tentang gue, itu kan dihisap, lo ngomong apa tentang gue itu dihisap. Makanya para ulama ketika dicela, dicaci maki, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, selesai. Karena mereka tahu kalimat itu diuji dan akan dihisap oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu kata Umar bin Abdul Aziz, kalimat ucapan itu termasuk amalan. Termasuk amalan. Yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, ingin istiqomah, lisan kita harus dijaga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Dan kaidahnya jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man somata naja. Man somata naja. Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Ini hadis disahihkan Ahmad Syakir, Syekh Ahmad Syakir, dan para ulama yang lain. Hadis Tirmidzi. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Jadi hukum asal itu diam, jemaah, bukan bicara. Ini kaidah. Kita bicara kalau itu kebaikan, kalau enggak diam. Jadi ini kaidah dasar. Hukum asalnya cari selamat Anda diam. Man shamata naja. Hukum asalnya kalau ingin selamat diam. Kunci keselamatan itu diam. Kecuali jika kita yakin, kita punya ilmu bahwa yang kita sampaikan adalah kebaikan. Sebagaimana tadi ucapan siapa? Ar-Rabi' bin Khuthaim, 9 perkara. Atau sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Jadi kita jangan mengucapkan atau jangan bicara kecuali kebaikan itu aja. Kalau enggak bisa, diam. Hukum asal diam, diam, diam, diam. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini bisa disampaikan. Jangan lupa, man shamata naja, barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Satu lagi, Abu Darda mengatakan, fa inna shamta hilmun azim. Diam itu kedewasaan yang tinggi nilainya, kematangan yang besar. Kematangan yang besar. Jadi kalau ingin punya kematangan, maka kita harus punya kemampuan diam yang baik. Jazakallahu khairan. Semoga kita dijaga oleh Allah dan diterima amal ibadahnya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.